Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim al-'azizil hakim. Al-majlisul khamisu wa salasun. Dai majlis kang kaping 3 lan utawi kang majlis kang kaping 35. Iku fi bayani fadilatil ashabi ing dalem nerangake fadilahe pira-pira kanca. Majlis ing nomor 35 nggih menika jelasaken keutamaane kanca-kancan, sahabat-sahabat. Suratul Kahfi, bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka mangalladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furuta. Wasbir lan nyabarana sira nafsake awak ira. Wahbisha lan tegese ngekero sira ha ing awak ira. Wasabitha lan netepno sira ha ing awak ira. Mangaladina sartane wong akeh ya danguna kang padha ngibadah salatin roba ing pangerane Aladin bil ghadati kan isa wal ngasilan sore bima jamingi auqatihim ing dalam pira-pira kumpulane pira-pira wektune Aladin au fi tarafayin nahari utawa ing dalam arah lorone awan. Yuriduna hale padha ngarepake sapa Aladin wajah ing dhate Rabbahum ridallahi tegese ridane Allah wa ta'atahulan tongat ing Allah. Allah tak dulan aja ngliwatake sira ainaka ing apa ainaka mripat loro ira nganhum sangking Aladin wala jawizhum lan aja ngliwati ing Aladin apa nazaruka paningalila ila ghairihi maring liyane Aladin. Wala ta'diyatuhu utai mutang adine lafal wala ta'du iku bingan kelan lafal ngan li tanda munhi krono nyimpeni lafal wala ta'du maknan ing makna naban ing makna ngedai turuti hal yang ngarepake siro zinatal hayati dunia ing pepaese keuripan dunia yaitu halun utawi lafal turiti iku halun dati hal minal kafi sangil kafi nanti mau kafi fil masyuri in dalam kol kang masyur walatutik lan ojo manut siro man ing wong agfalna kang ngelarik ake sopwa ing sun Allah kalba ing atine man man tegese wong janganlah kang dati ake sopwa ing sun Allah kalba ing atine man wafilan ing wong kang lali ngandikin rasangi iling ingsun Allah ka Umayyah bin Khalafin kaya Umayyah bin Khalaf fi dunga ika ing dalem ngajak-ajak ira ila tardil fukorai maring nolak bila-bila wong fakir ngan majlisika sangking jagungan ira lisona di Quraisyin karena bila-bila ngatanae wong Quraisy matabangan lan manut sapa man hawahu ing hawane man wajawu utai jawate Umayyah iku ma barang maro kang wis kliwat apa ma ghaira marratin hale ora sepisan maka ana apa amru perkara man iku furutan liwati had laluwian ayat akaduman tegese nglancangi ngalal hake yang atas ya wana buzan dan buang lahu maring hak waro adari dalam burine kekereman Yukali diucapake furusun apa lafal furusun bira-bira jaran furutun kang banter mutakot dimul khaili tegese pengarepe jaran waminulan sayang furus al furutu tayang liwati batas kondi wasbir nafsaka mangalladi naya tengu narabahum bilgadati wal ngasi yuridu nawajah awak sabarna utawa nyabarna awak ira bareng-bareng wong sing padha nyembah sesembahane yaiku Allah nalika esok lan sore sing dheweke kabeh iku tujuane utawa ngarepake ridhane Allah lan nongati Allah wala tak dungaina kangen hum turiduna zinatal hayati dunia lan sira kabeh aja sampai ngliwatake saka dhewek kabeh mripat ira tegese sira kabeh aja ngantek nyingkirke dheweke kabeh merga ngarepake penguripan donya wala tutik man akhbalna qalbahu ngan dikrina lan sira kabeh aja pisan lan sira aja pisan-pisan manut karo wong sing atine wong sing atine ingsun gawe lali saka eling marang ingsun Allah kaya dene Umayyah bin Khalaf nalikane dheweke ngejak apa nalikane dheweke usul marang sira Kanjeng Nabi supaya posisine ngedohke utawa nolak utawa ya nolak wong-wong fakir ning majelis ira karena tujuan ngegungake penggede-penggede ini Quraisy. Wata bangahawa wakana amruhu furuta lan sira aja manut marang wong sing nuruti hawa nafsune sebab kahanane dheweke ngono kuwi iki wong sing ngliwati batas wong sing nglancangi batas dadi nalika niku kan wong penggede-penggede ini Quraisy ki njaluk berunding karo Kanjeng Nabi ning sarate sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sing fakir-fakir ki ora entuk melu ngono lho. Nek njer karo Gusti Allah Kanjeng Nabi didhawuhi ngene ki, Kanjeng Nabi ki apa yang sing apa sing ditindakake Kanjeng Nabi ki mung ngenteni wahyu. Nah, ternyata wahyune ngene ki. Aja pisan-pisan apa iki jenenge sabar tegese ngancani wong-wong sing padha nyembah Gusti Allah. Maksudnya iki tetep nomor sijeke para sahabat sing tujuane golek ridane Allah. Lan aja pisan-pisan manut wong sing Gusti Allah ki atine digawe lali. Lan sing wong mau gawe nuruti hawa nafsu yaiku wong-wong Quraisy mau sing apa ki karepe ki nek rundingan karo Kanjeng Nabi ki sahabat-sahabat sing kira-kira ki ra entuk melu. Nah niku nek dalam konteks kita ya pun kula bolak-balik kula aturke menomorsatukan teman ngaji ngoten. Menomorsatukan teman ngaji. Aja nglalekke kanca ngaji ngoten. Merga ngoten. Merga ana wong liya sing menjanjikan dunia ngoten. Niki kan turidu nazinatal hayati dunia. Lan sira aja pisan-pisan nglalekke wong-wong sing golek ridane Allah mau mung sebabe sira ngarepake pepaese donya. Aja ngantek ninggalke utawa mengkhianati kanca ngaji merga tujuan-tujuan duniawi ngono lho. Dadi sebab akhire kekancan kuwi iki ra iso dipercaya kejaba kekancan karo kancane ngaji ngoten iki lho. Sedulur ki ya ora iso dipercaya kejaba sedulur sing sedulur ngaji kuwi ngoten lho. Dadi mula aja pisan-pisan pandangan ira iku ngelalekke berpaling kepada dudu kanca ngaji hanya dengan tujuan mencari keuntungan duniawi ngoten lho. Dadi carane ngeten iku. Dadi nomor siji kanca ngaji gitu. Njur aja nggugu karo wong-wong sing nuruti hawa nafsu sing lalai sing ora gelem ngaji. Dadi nek wong rong gelem ngaji utawa ora gelem ngaji iki piye carane nggugur awake dhewe. Nek ra isa nggugur awake dhewe, ayo awake dhewe rasah nggugu, ngono lho. Ha sing digugu ki koncane ngaji, ngono. Ba wong sing nuruti hawa cara awake dhewe niki wong sing ra gelem ngaji, niku ki ora iso dipercaya. Kancan mungkin apik sepisan sepindo ning kok teruse niku mangke mengeran ora iso di gugu ngono. Njur awake dhewe nek kekancan karo kancane ngaji ki ya kudu iso dipercaya, ngono lho. Jangan sekali-kali kita itu membuat teman ngaji tidak percaya pada kita lagi, ngono. Piye carane kita itu bisa dipercaya kanca ngaji, ngono lho. Jadi nak misalnya aku pengen banget uri, anu ki, yo aja nguri ikan cang aji, golek liane sek. Wah, aku pengen banget uri, anu macam nafsu ne uri, kok le, anu banget kira kau diambat, golek liane kan cang aji yang diuri, aja nguri ikan cang aji, anu. Apalagi ini kan bulan Rejab berkali-kali saya sampaikan, biasanya bulan Rejab itu hal-hal kecil bisa menjadi besar. Maka santri-santri, mungkin santri mukim, santri lajon, sok garap-garapan itu dikurangi. Tidak usah saling garapi, mungkin kadang-kadang maksudnya ki keguyon sembranan. Kadang-kadang nek mongso-mongso ini kadang-kadang dadi perkara sih. Nah, diampet sik. Sono Ramadan. Ramadan nek ngeleh ra wis ra kuat ejenan. Nek saiki kok rasah ejenan. Dibiasakan rasa emosi, bal-balan kuwi nesu. Lah ngono ki kadang-kadang medeni sik. Masalah iki ki Rejab. Senajan le emosi ki mungkin mung etok-etok. Jangan pura-pura marah, jangan marah dan jangan pura-pura marah. Ngono lho. Tunjukkan bahwa kamu itu tidak marah dan jangan berpura-pura marah, ana to? Marah juga jangan. Aku babatan nesu tenan iki ya dambat, ana to. Tapi juga jangan pura-pura marah, darah eben aku darah nesu men kono wedi, jangan. Itu akibatnya nanti bisa fatal. Jadi apa kuwi jenenge berilah tempat yang nyaman, yang damai kepada sesama teman mengaji. Itu apa kondisikan supaya teman ngaji itu merasa aman, merasa damai bersama kita. Ngono lho. Jangan dibuat ece-ecenan sak piturute mengko ndak dadi ngombro-ombro tekanan dindin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku khawatir sih kadang-kadang ceritani kanca santri mukim ana santri mukim sing suwe ra ketok-ketok bisa terus digarapi terus diajak jangan gitu. Itu tidak saatnya seperti sekarang. Engko malah terus dadi wegah mondok meneh nek ngono. Jadi nyamankanlah teman mengaji, ngono lho. Njur yang lain-lain itu selain urusan ngaji itu buatlah ini diingat bahwa ini semuanya itu hanya permainan. Mal hayatat dunia lahun illa innamal hayatat dunia lahun walangib. Penguripan dunia ini mung lahun, lelahan, permainan, walangib dan sendagurau. Ana lho iki ming sendagurau bal-balan bareng sendagurau ora serius-serius. Tok-tok nesu, tok-tok ora trima, engko akibatnya itu nanti bisa konek kerengantenan piye gitu lho. Kon yo saru banget ta. Kayak kalau kanca ngaji wae kerengan, ta ibu ora karo kanca ngaji. Nah, terus sing tak percaya ki sapa? Sing tak jadikan apa ke jenenge teman seperjuangan ki njur sapa? Kayak kan Quran kae. Sing dadi walimu iki ya iku sing dadi wali ki maksud iki. Sing melindungimu, sing menjagamu itu hanya Allah, Rasulullah dan orang-orang yang bersama-sama mencari ridha Allah, orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah. Nek cara awake dhewe nggih Gusti Allah, Rasulullah, para wali, kanca ngaji pun ngaten iki. Jangan mengandalkan yang lain. Semuanya itu Allah yang menentukan, ngerti? Nah, caranya kita itu memahami bahwa Allah yang menentukan itu seperti dicontohkan Rasulullah. Nah, cara kita memahami contoh Rasulullah itu melalui para ulama, para wali. Kemudian prakteke ning alam zahir kuwi sing dipercaya kanca ngaji, ngono lho. Sing dadi andalan iki kanca ngaji, ngono lho. Zahire laire iki kanca ngaji sing di sing diga sing dienggo agul-agul iki kancane ngaji aja malah liyane. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kandeng dadi agul-agule kancane iki ya sing iso sing sembodo, ngono lho. Kese iki sing iso dipercaya tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Aja malah gawe susah kancane ngaji, aja gawe anu jangan. Bersikaplah lembut, bersikaplah halus kepada teman mengaji. Jangan dibiasakan marah-marah, apalagi pada situasi sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas itu Anas iku kolangan tiga sapa Anas, kolangan tiga sapa Rasulullah alaihi salatu wasalam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Man sapa wong salakang maca salat sapa ngalaya ngatasi ingsun Kanjeng Nabi salatan kelan maca selawat sepisan. Bi angkola kelan yen tang ucap sapa wong, Allahumma shalli ala Muhammad. Mana utawa manane Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi duh pangeran kula. Mbagi. Apa iki? Akti mugi paring panjenengan maing barang aktai tahu kang marengake panjenengan hu Kanjeng Nabi bayani nasyarafi sang kamulyan wal karomati lan kamulyan nah, lan karomah atau kemuliaan salam engko paring rahmat sapa Allah Allah ngali ngatas iman ngasran ing sepuluh as-salatu tai salat minallahi sang Allah ngalang abdi ngatas ka Allah iku rahmatun rahmat lahu maring abdun wahutat lan dilebur sangan husangi wong apa ngasru khati'atin 10 pira-pira keluputan warfingatan di luhurake lahu kedueman apa ngasru darajatin 10 pira-pira derajat dipunyatakan saya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketikannya Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampun dawuh man sallallahu alaihi salatan bi'angkola Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi ngasran wahutat nganhu ngasrah khati'atin warufingatahu ngasrah darajatin sapa wae sing maca sholawat kanggo ingsun Kanjeng Nabi kanthi dheweke maca Allahumma sholli ala Muhammad dan maknane yaiku maknane Allahumma sholli ala Muhammad mau yaiku duh Gusti mugi panjenengan paringaken menapa ingkang sampun panjenengan paringaken dhateng Kanjeng Nabi inggih menika syaraf lan karomah kemuliaan lan ya kemuliaan padahal wong sing ngono kuwi mau karo Gusti Allah diparingi 10 selawat. Nah, selawat saka ngersane Allah kanggo kawula iku yaiku rahmat, yaiku welase Gusti Allah marang piyambake. Lan kanggo wong sing maca selawat sepisane ngersane Kanjeng Nabi mau dilebur 10 dosa-dosane, keluputane. Lan dunggahke derajate 10 derajat. Dadi ana maknane ya. Maknahu ya Rabbi aktima aktaitahu minasyarah wal karamah. Sebenarnya maca sholawat kuwi Gusti Allah mugi panjenengan paring sholawat dhateng ngarsane Kanjeng Nabi. Iki artine iki Gusti Allah mugi panjenengan paringaken napa sing sampun paring panjenengan paringaken dhateng Kanjeng Nabi. Dadi Gusti Allah kuwi wis paring sholawat. Dadi awake dhewe iki janjane iki ya sholawat kita itu untuk Kanjeng Nabi itu tidak ada artinya sama sekali untuk pribadi Kanjeng Nabi. Karena Gusti Allah kuwi wis paring ngono lho. Wis paring sholawat. Jadi jangan merasa bahwa maca ke salat wah Kanjeng Nabi berarti berutang jasa aku mesti tak waca salat. Ora sama sekali tidak. Karena Kanjeng Nabi itu wis turah salawat. Jadi dhewe iki asline iki maca salat ngersane Kanjeng Nabi kaya nguyahi segara. Artinya itu segara iki wis asin, tok cemplung nguyah ya asin, ra tok cemplungi ya asin, tok cemplungi ya ra tambah asin, ra tok cemplungi ya ra sudah asine. Kanjeng Nabi ku wis diparingi salat Gusti Allah wis cukup. Tok wacake salawat ya turah. Rata wacake ya ora kurang, ngono lho. Itu harus dipahami, tapi kenapa kita harus membaca salat? Ya itu untuk kita sendiri, ngono lho. Jadi harus dipahami seperti itu. Maca salat sepisan wae karo Gusti Allah diparingi 10 selawat. Lan dilebur 10 dosane lan dunggahke 10 derajat. Kadang-kadang ana pertanyaan, kula pun maca-maca salat tok derajat kula rendah terus. Agek kowe maca salat e derajatmu rendah kok ngono ndae kok kowe ora ngono. Anjlok derajatmu. Ngono lho. Wah ini kok gini maca selawat gini poso kok umurnya cendak agak wis maca selawat mau poso wae umure mung semono ndae apa ora maca le mati kecak durungi lahir ngono. Dadi wong bapak dhewe iki ra ngerti nek cetha iki mesti janjine Gusti Allah iki mesti. Nah, kita karena tidak tahu. Kuwi pun sedekah kok sing jengklit. Aku iki wis sedekah jarene sedekah iki dawuh balak mencegah bencana kula pun sedekah kok tes jengklit. Kowe iki wis sedekah jengklit. Nek kowe ora sedekah ora mung jengklit terus ketiban gunung lah kan. Iki mung jengklit iki berarti alhamdulillah wewe sodako sehingga mung jengklit. Nah, nah, nanti, nah, karena apa yang akan terjadi kan kita tidak tahu. Mana loh? Nah, oleh karena itu doa, maca solawat, sedekah lancip itu kan untuk membentengi, untuk memohon kepada Allah menolak bencana, agar bencana itu dikurangi lah Gusti Allah. Itu loh. Nah, sakersane Gusti Allah dikurangi sepiro, kadang-kadang dikurangi total, kadang-kadang dikurangi oke. Okay. Ini sesudah sengoro Gusti Allah nak ngurangi bencana iki kok sithik iki sengoro mesti oke. Ngono to. Ning ade iki gandeng ra ngerti ya. Nah, sehingga kita kadang-kadang ini setan diajari. Diajari penemu-penemu sing anu tadi mengatakan apa yang tentang Allah, apa yang tidak kamu ketahui ya apa? Manja gimana? Setan itu suka mengajari kamu mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Maksudnya ayatnya piye? Lali man. Wow. Mikir kelek bojo tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sedih sih ya man kancane do rafi ini man. Ngelangut ya jan ki. Do nekat ya do nglancangi lho saiki. Entok ya kayak mondok rong dina wae rapi ya yo jengkel itu. Ini ya ora apa-apa malah karang apa iki takdir sih man. Rasa kesusu rapi sak gimana kan ngandel aku teman. Kowe iki nek kesusu rapi kira pas. Kowe iki santai wae. Untuk kamu itu santai, yang lain bando kesusu ben man. Tenang wae man. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wong ki kudu gek ndang rapi. Ning ana wong ki aja ndang rabi. Ya contohnya sakiman romargi iki aja ndang rabi. Kita termasuk contoh sing aja ndang rabi. Ngono lho. Dene parman rabi banget dujo rasah piye-piye. Wong kowe iki termasuk makhluk sing seruane iki aja ndang rabi. Ngono lho. Ngandel aku to. Engko nek wis waya rabi iki tengah jam rembuge dadi. Ngono saiki nek kowe iki ngeyel arep memberontaki takdirmu. Iku malah kowe ning rekoso dhewe mede apalane mahilan ngono. Nyoroke kita bareng dadi mung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita didawahake apa hadil ayat itu iki ayat. Iku naja tumurun apa hadil ayat. Hina talafa inda nalikane jaluk sopor usaul kufari pira-pira kepalane kafir. Tardafu qara il muslimina ing ketolake pira-pira fakir muslimin ngan majlisi Rasulillah alaihi salatu wasalam. Saking pelunggane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kasuhaifin kaya sahabat Suhaib, pangamarin lan ngamar, wajabarin jabar, wa khabbabin lan khabbab, wa salman lan salman, wa ghairim lan liyane kabeh. Tumurune iki ayat pun kula aturke wau, niku ana sing ngendikake, yaiku wong-wong kafir iku ora gelem anu apa jenenge nolak utawa ya nolak fakir wong-wong Islam sing padha fakir saka majlis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kaya dene sahabat Suhaib, Ngamar, Khabbab, Salman lan liyane. Dadi arep berunding karo Kanjeng Nabi ning dengan syarat kere-kere iki kon semingkir. Wong kere kan jancane kere karo sugih ra mung padha ta asine. Mati ya mung 2 meter. Lahir ya ora nggo apa-apa. Asline iki sama ta sebenarnya. Kadang-kadang kita itu ya lalai itu menjadi bodoh, jadi lupa asal usul, lupa tujuan itu jadi anu. Tapi memang sulit sih anune itu. Menjadi makane nek nggon ngelmu tasawuf aja ndelok kekayaane wong ngono. Aja ndelok bandane wong, aja ndelok omahe wong sing anu. Bab iki engko marake anu wing rusak ati ngono. Wis ben wae. Aja njaluk rebut wae sisan. Aja ndelok ana kok ndak anu ngono lho, kok ndak njur ati ki njur dadi minder, njur dadi kuwi menjadi penyakit. Njur nek sugih ki aja diketok-ketoke banget sugih e. Ngono iki masalahe kok ndak marake gawe minder wong liya. Secara umum kan ngaten iki, ngono mangke ya dalam perlakuan-perlakuan ya memang kadang-kadang sugih itu diketokke ngono. Wah, kanca-kancaku ngaji kok randu-randue ngono. Kek wong umum sing ndelok kan wong ngaji ki kere-kere aku kudu tak ketokke sugih ben ngerti wong umum nek wong ngaji ki ya ana sing duwe ya itu ya ndak apa-apa gitu. Faqalu mongko padha ngucap sok kufar utrudhum nolak sampean Kanjeng Nabi hum ing muslimin ngan majlisika saking pelunggani raya Muhammad wa Kanjeng Nabi kata saya sing lenggah lungguh panjenengan hatta kok kata tajlisa ya apa hatana jelisa ya menene hatana jeneng saengga lungguh sapa kita maka sartane sira Dan kalau subkara iku kaumun kaum ardaluna kang asor-asor kabeh. Karena riham kaya-kaya gandane fukara iku rihu untuk nin gandane wedhus dumbo manan ale utahe ingsun kabeh iku ru'saul kaumi pira-pira kepalane kaum nastangifu kang isin sapa ingsun aljulusa ing lungguh malam sartane fukaraul muslimin. Ewa wong kafir do matur ngersane kanjeng Nabi panjenengan kula aturi ngusir saking majelis panjenengan iki. Anu tiang-tiang fakir. Anu okay. Kek kula purun anu rembukan ten jenengan. Kabeh niki iki wong asor-asor e. Gondone mun kaya mendo. Anu domba anu wis ne. Kaya mendo apa putih domba niku. Kek kula niki pembesar-pembesare masyarakat e. Aku lah isen linggo karong kere-kerean. Ini ku wong-wong kafir pancen sifatnya wong-wong kafir ini ngegung-ngegung ke bondo. Dan apa edwi ini ngegung-ngegung ke bondo ini janjane edwi Islam orang. Ini memang susah sih kita itu anu itu. Memang tidak mudah. Jadi kita belajar. Jangan kagum pada kekayaan dan jangan ingin kaya. Wong Kanjeng Nabi ora kepengin kaya sih. Dungane Kanjeng Nabi doa jalo. Mugi panjenengan gesangan kula dados tiyang fakir, mugi panjenengan pejahi kula sebagai orang fakir, mugi panjenengan dadosaken kula sebagai sahabate wong fakir. Iku kan dongane Kanjeng Nabi lho niku. Ngaten niku ta? Ah tegese iki kepepete sugih ora apa-apa, ning rasah ndengen kan sugih ten. Kepepete sugih ora usah iki sakanane disabari. Urip dhewe. Ning ya kuwi, nek dadi santri iki mbok ya ambune ora teng-tengan lho. Wah ya edan iki wis kene iki wis ana keran ana banyu rasah nimba to sabun nek ra duwe tenan njaluk ibune salat kula ajeng umbah-umbah mboten duwe sabun kan jelas to wong ngri saat subuh iki kok bereng wedan nek iki iki klambi apa klambi iki ora mergo fikir nek iki mergo keset nek iki ngono lho. Pancen nganu to tenggan kita rihahum rihudonin aja nggo alasan kowe iki mung keset ngono lho. Keset itu jangan dituruti ngono lho. Wong dicuci ora nduwe sabun njaluk kancane, kancane ora nduwe njaluk ibune salat. Nek ibune salat pas rano njaluk bujiarti, bujiarti kula nyuwun sabune aja nggo mbah-mbah ndak kula dadi wedhus mesti dinei. Ngono lho. Kok kesete pol ngono lho. Njur kok nek klambine kancane tuku mbah dinggul nganggo. Ini saya ana lagi zaman kono. Ise, wah jangan kebangetan tenan ra nembung ya sebangetan nih. Nek nganu kancane iki nembung ngono to. Ngono ki lho jangan sampai ra nembung misalnya Parman arep nganggo klambine margi. Iki margi ana ra nek ra ana ki aja wani-wani nganggo ngono to. Wong ora nembung senajan margi iki mungkin ya kelas-kelas wae. Tapi jangan oh Kang margi iki kelas banget. Iklis. Ra apa anggo jangan itu namanya engko nek pas ra kelas, pas margi iki mbajul ra ditampa mulih karek nesu ya dadi sasaran tenan kan ngono to. Nembung ngono. Jur jangan menyuruh teman lain menggunakan milik orang lain. Adane sapa lantip nyileh klambi karo Parman ra duwe, terus Parman nganggo ngene si margi wae tak jikoke itu salah itu gitu. Itu enggak boleh itu seperti itu. Jadi itu namanya kamu meminjamkan sesuatu yang bukan hakmu, ngono lho. Ini nek ana teman yang memperlakukan dirimu seperti itu ya sudah sabar ndak usah mureng-mureng entuk ganjaran kan ngono to, tapi jangan mulai aksi lah, bab reaksi itu memang tak terduga ya kadang-kadang. Jadi karepku ki nek dadi santri ya sing resikan to, paling ora klambi ki ra mambu, nek teng klethet wae ra apa-apa to, ning ra mambu lah ngono to. Nah kula kan termasuk pengagumi Mbah Tohari ngono to, ya ra apa-apa nek pancen pengagumi Mbah Tohari ning kowe kudu ngalim kitab sik, hafal Quran sak kira ahsab ngae kudu iso sik. Kowe dadi Mbah Tohari kena. Ora cedhak apa-apa kok ambune prengus ngono to. Prengusmu ki prengus wedhus ngono to. Ora prengus akhirat ngono lho. Dadi makanya daripada prengus wedhus mbok wangi ngono to. Apa jenenge nggo minyak wangi. Nek ngono nggo minyak wangi yo ora adus. Ada-ada yo ana santri nggo minyak wangi ambune tekan tambalan wis. Ya secukupnya saja. Tapi nek iso iki ora mambu teng-tengan to. Wong klambi wis dienggo petang dino ya isihan. Dikumbah, ngono to. Dikumbah ngumbah iki sepira ta suwene? Umbahane jagongan mbok ngumbahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kok nek ambumu kok nek tak tolak iki aja anu. Wah jenengan berarti tiru tuh ora. Iki masalahnya ngadepi pedus ya Kang anu to. Ora fakirmu, kesetmu iki lho sing tak tolak anu to. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarattahu mongko nolak sapa sirahum ing fuqara. Amana mongko iman ingsun bika kelawan sira. Nah, terus wong-wong kafir janji, mau nek jenengan wong fakir jenengan singkirke mangke kula kabeh niku do iman lah kare jenengan. Fa mangka menejo sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam ala ayyan ta nindakake sapa nabi dalika emukan ono nolak lirsi karena demene Kanjeng Nabi ngala imane ngatasi imane kafar. Di dalam satu versi Kanjeng Nabi itu sampai akan melakukan hal itu karena Kanjeng Nabi itu menginginkan imannya mereka. Karena Kanjeng Nabi itu tidak pernah melihat kaya miskin yang dilihat Kanjeng Nabi itu manusia, ngono lho. Dan Kanjeng Nabi itu bertugas untuk menyelamatkan manusia, ngono lho. Dadi wah iki nek wong sugih pancen ladenane kudu ngene, kaya tak ngene sik kaya ben iman sik, ngono ta. Maksude ngono kuwi. Panazala mengko temurun sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam bikali tangala wala tatrudil ladina tu narabam bil qodati wa nasi yuridu nawaja. Anjur malaikat Jibril temurun gawa ayat saka ngersane Gusti Allah yen iki wae aja pisan-pisan sira nolak wong-wong sing nyembah sesembahane ya Allah nalika esok lan sore maksude iki esok lan sore iki maksude selalu nyembah sing dheweke kabeh iki mung murih ridane Allah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam nah nyegah ni ingsun sapa Allah Allah ngantar diha ulai saking nolak iki para fuqara. Nah terus Kanjeng Nabi dawuh wah kira Gusti Allah aku dilarang nek kon ngusir wong-wong fakir iki sahabat-sahabat sing randu iki. Fakono ado matur sawu kufar fajengal mongkon dadekno sira lanang krana ingsun yaman ing dalem siji dina, walam lan kanggo fakara yaman ing dalem sedina. Anjur wong-wong kafir nolak nggih pun sak niki ngeten. Wis sedina jenengan ngurusi wong-wong kere niku to jenengan mongke sedina malah ngurusi kula wong-wong sugih. Bakal nang diga sapa Nabi la afalu ora nglakoni sapa ingsun. Kanjeng Nabi ora iso niku. Bakal padha matur sapa kufar. Fajengal mongko ndatekno sira al-masjidah ing pelungguhan wahidan ing sepisan. Kafilan ngadepno sira ngalai nang atas ingsun biwa jika kelan raira. Mawul lalan mingo sira dhahraka ing gegerira ilahi maring fuqara. Banjur anu nggih pun sakniki ngeten wong kafir sakniki ngeten sakniki sak majelis ya ora apa-apa ning jenengan madhepi kula wong-wong sugih niki njur wong-wong kere niku ten mburine jenengan mawon. Fana jala wong temurun apa kalu tangala wasbir nafsaka ala ya njur temurun ayat wasbir nafsaka nyabarno sira upama Kanjeng Nabi iki nuruti wong-wong kafir niku wong. Niku ya ming ra iman ngono lho. Jadi jangan mudah kita itu dibujuk oleh sesuatu yang tidak jelas. Padahal ini antara konco ngaji karo konco bukan ngaji. Kadang-kadang konco bukan konco ngaji kadang-kadang jengkeli. Konco bukan ngaji itu kadang-kadang menyenangkan. Tapi kamu jangan sekali-sekali percaya pada bukan teman ngaji itu. Mana loh? Nanti dia akan berkhianat saja. Konco ngaji senajan jengkeli. Yes. Wah margi padahal ini contohnya. Ayo isih iso diindel. Oke ini lembang ini konco ngaji. Konco duduk ngaji sing ketake semana ape. Mana loh? Makanya itu harus diperhatikan berkali-kali saya sampaikan. Nomor satukanlah teman mengaji, ya loh. Jangan menomor satukan bukan teman mengaji. Cukuplah teman itu teman mengaji, ya loh. Apa sih kurang kanca ngaji? Kau nak apa-apa ya sing nandang ya mengkanca ngaji toh. Kanca ora ngaji kae meng biasane do ra temandang. Jadi begitu itu eneng donya ndae besok nang akhirat. Ana ya memang wali kita atau pelindung-pelindung kita sekali lagi dengan Quran ini Allah, Rasulullah, orang-orang beriman yang sergap ibadah. Allah, Rasulullah, para ulama, para wali, kanca ngaji wis titik liyane iki ya iso kekancan iso ora. Ngono lho. Tapi kalau itu Allah, Rasulullah, para wali, kanca ngaji itu memang itulah yang bisa kita jadikan pegangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.